Iya. Sok kenapa kumis ah. Tangan molor pak. Cila. sahur na metu batasan ucap na nyata. Sok sok sok adik karodokan di cimakan.